Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat luar biasa, nikmat diberikan kesempatan untuk melewati malam ke-21, malam ganjil pertama dari perhelatan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lalu Allah memberikan taufik kepada kita untuk melanjutkan dengan makan sahur, dengan salat qobliyah subuh, dengan salat subuh, lalu zikir pagi, dan kita bertemu pada kesempatan kali ini dengan kembali bersama Riyadus Salihin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam 21 tadi adalah menjadi start yang baik untuk 10 malam ini. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu marilah kita syukuri, dan ketika kita syukuri Allah akan tambah, Allah akan kasih lagi, bahkan lebih di malam-malam berikutnya, malam 22 nanti, 23, 24, 25, 26, 27 yang menjadi peluang terbesar, 28, 29, dan 30 jika hilal tidak terlihat. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan, kita juga tidak lupa untuk berusaha memantapkan, menjaga syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan nabi kita adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa bersyukur, bersyukur dan meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi, dan di akhir-akhir ini kita akan ringkas atau kita akan pangkas durasi kajian kita karena banyak jamaah yang butuh istirahat. Semoga Allah berkahi dan tidak mengurangi esensi, dan semoga dimudahkan untuk bisa memangkas durasi. Kembali bersama Imam Nawawi dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As bin Al-As, hadirin Allah muliakan, kita sudah jelaskan bahwa ada banyak riwayat, dan kita sudah jelaskan riwayat pertama bahwa Abdullah bin Amr bin As itu bertekad dan menyatakan, saya akan puasa terus dan saya akan qiyamul lail tanpa tidur setiap hari ma'ish tuh, sepanjang tahun begitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, engkau tidak akan mampu melakukannya. Maka beliau memberikan tips bahwa berpuasalah dan berbukalah. Berpuasalah 3 hari dalam sebulan, karena itu seperti puasa sebulan penuh. Lalu dilobi oleh Abdullah bin Amr bin As. Apa lobinya? Lalu apa arahan Nabi SAW? Fasum yauman wa aftir yaumain. Berpuasalah 1 hari, lalu berbuka 2 hari. Lalu 1 hari, lalu 2 hari. 1 hari, lalu 2 hari. Ternyata sama Abdullah bin Amr bin As di lobi lagi. fa inni utiku afdal min dzalik, aku mampu lebih dari itu ya Rasul. Maka akhirnya beliau memberikan resep pemungkas, fasum yauman wa aftir yauman, puasalah sehari lalu berbuka sehari, puasa sehari berbuka sehari. Fadzalika siyamu Daud, fadzalika siyamu Daud, itulah puasa Nabi Daud, itulah puasa Nabi Daud, dan itu puasa paling adil, paling proporsional, paling seimbang. Hadirin Allah muliakan, dalam riwayat berikutnya, tabrat berikutnya, wa fi riwayat huwa afdhalus siyam, itulah sebaik-baik puasa. Lalu fakultu, lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, maka aku berkata, la'an akuna qabiltu thalathata al-ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilai min ahli wa mali. Statement beliau ini yang akan menjadi menu kita pada pagi hari ini. Jadi beliau mengatakan, dan la, dan saya menerima tiga hal ini, karena tentu itu lebih saya suka daripada keluarga dan harta saya. Semua terjemahnya demikian. Wala an akuna qabiltu thalathata al-ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabu ilayya min ahli wa mali. Rasanya lebih tepat, dan jika aku menerima resep Nabi SAW berpuasa tiga hari, itu lebih aku sukai daripada keluarga dan hartaku. Jadi kalau saja aku terima itu, itu lebih aku sukai daripada keluarga dan hartaku. Jadi itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ngerti maksudnya? Ngerti? Yakin? Emang apa, Zak? Ngerti? Ngerti? Emang apa? Dikit. Kalau kita kejar lagi, wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi ya, yang penting gertakan dulu. Begitu dikejar terus, wallahu a'lam. Hadirin Allah muliakan. Jadi, kalau kita lihat keterangan para ulama kita, coba kita lihat. Jadi Abdullah bin Amr bin As kan mau puasa setiap hari. Lalu Nabi katakan, kau gak akan sanggup. Lalu dikasih resep 3 hari sebulan. Lalu dilobi sama Abdullah bin Amr bin As, aku mampu afdol min thalik, aku mampu lebih dari itu. Oke, sehari 2 libur, sehari 2 libur, sehari 2 libur. Terus dilobi lagi, aku mampu lebih dari itu. Oke, sehari libur, sehari lalu libur, selang-seling puasa Nabi Daud. Nah, hadirin Allah muliakan, akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengerjakan itu terus sampai beliau tua. Nah, ketika beliau tua, ketika sudah lemah, fisik sudah gak kaya waktu muda dan seterusnya, beliau mengatakan, ya laitani, andai saja aku mengambil resep Nabi SAW atau rukhsah Nabi SAW yang puasa 3 hari itu. Puasa 3 hari itu. Itu lebih aku sukai daripada keluarga dan hartaku. Jadi ini kalimat yang beliau sampaikan ketika beliau tua. Ketika udah nggak kaya dulu pas muda, udah lemah, mungkin sakit dan seterusnya. Maknanya adalah annahu kabura wa ajiz. Beliau dalam kondisi sepuh, dalam kondisi tua, dan kesulitan untuk tetap menjaga amalan atau pola yang beliau pilih pada saat beliau muda waktu itu, yaitu puasa Nabi Daud. Jadi beliau sangat kesulitan. Fasyaqqa alaihi fi'luhu li'ajzi, dan sangat berat bagi beliau untuk menjaga itu terus. Sangat berat. Beliau kesulitan. Ya udah dikurangin aja. Ah, ini poinnya. Di sisi lain, walam yu'jibhu an yatrukahu liltizamihi lah. Tapi di satu sisi dia enggak mau tinggalkan pola yang sudah dia lakukan dari muda. Itu problemnya. Kenapa? Ulama mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Kana yaqumul lail. Sebelumnya dia qiyamul lail. Dia salat malam. Fataraka qiyamal lail. Lalu orang itu tinggalkan qiyamul lail, berhenti qiyamul lailnya. Jadi dulu dia qiyamul lail, tapi sekarang dia berhenti. Jadi dulu orang itu qiyamul lail, sekarang berhenti. Dan Nabi kata, jangan kayak dia ya. Jangan kayak dia, gitu kata Nabi SAW. Maka Abdullah bin Amr bin As fatamanna anna law qabila rukhsah. Maka beliau berharap kalau saja dulu saya terima rukhsah Nabi, resep Nabi yang 3 hari itu. Fa akhadha bil akhaf. Sehingga beliau mengamalkan hal tersebut yang otomatis jauh lebih mudah, jauh lebih ringan. Sehingga bisa istiqomah sampai tua. Wa ma'ajizihi wa tamannihi al-akhdh bil rukhsah lam yatruk al-amala bima iltazamahu. Tapi walaupun begitu udah lemah, udah fisiknya sudah enggak kuat, beliau tetap tidak meninggalkan pola yang beliau sudah bangun dan beliau sudah jaga dari muda. Hadirin Allah muliakan, itu maksudnya. Sekarang ngerti? Nah, udah. Baru saya percaya kalau kantor-kantor tadi agak-agak meragukan. Ya, hadirin, ini penting loh. Ini penting. Dan ini juga cocok ketika kita kaji di akhir-akhir Ramadan ini. Jadi para sahabat hadirin, para sahabat itu. Sebelum para sahabat, Nabi kita dulu sallallahu alaihi wasallam itu menginginkan umatnya, menginginkan kita kalau mengerjakan sesuatu dikerjakan secara istiqomah sampai wafat atau sampai udah enggak bisa benar-benar sampai kekuatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ingin kita demikian. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, itu bukan 1-2 bulan, bukan hanya di Ramadan, bukan hanya setahun pertama, bukan di awal-awal hijrah saja, tapi terus sampai wafat. Kira-kira berat apa susah? Ya, berat dan susah. Ya, perbandingannya pilihan orang kurang tidur ini berat apa susah kan gitu ya. Jadi ini untuk istiqomah sampai tua susah. Oleh karena itu beliau kasih resep yang tidak berat. Itu puasa 3 hari dalam sebulan. Itu kan cukup ringan. Karena yang beliau inginkan bukan 1-2 bulan. Bukan 1-2 tahun, sampai tua dan sampai wafat. Makanya bukan dikasih pola yang sabrek-abrek, yang banyak, yang ribet, enggak. Dan itu lebih Allah sukai daripada mengerjakan banyak terus berhenti. Mendingan sedikit, tapi terus, atau sedikit, lalu kurvanya naik landai. Itu lebih bagus lagi. Jadi sedikit terus atau sedikit, lalu kurva itu di, apa? Kurva itu naik secara landai gitu. Bukan berat banyak terus karena kebanyakan dikurangin, dikurangin, dikurangin, dikurangin. Jadi akhirnya kurvanya turun. Bukan begitu. Kurva itu harus naik. Atau paling enggak istiqomah di standar yang baik. Nah, sering kali kita khususnya yang baru hijrah atau yang muda-muda itu ngelihatnya enggak jauh ke depan. Ngelihatnya tuh jangka pendek. Jadi pokoknya harus gini, gitu. Pokoknya kejar semuanya. Akhirnya kecapean. Kayak ikut maraton 50 kilo, dia pakai mazhabnya sprinter. Begitu pistol ditembak, duar, dia sprint secepat-cepatnya. Benar sih, paling unggul depan. Tapi sampai berapa kilo dia bisa bertahan di depan? Yang juara dunianya mah larinya pelan-pelan, santai gitu. Dia udah ngacir sejauh-jauh. Oke. Okay. Itu kan baru 100 meter pertama. Oke, okay, 200 meter pertama. Oke, okay, 300 meter pertama. 400 meter. 800 meter. Dan di sprint 800 meter. Oke, okay, 1 kilo. Baru mulai pelan-pelan mulai dikejar sama yang juara dunia terus begitu garis finish dia urutan paling buncit dan yang juara ya juara bertahan tersebut. Karena mereka ngerti, para master itu ngerti bahwa kalau kita mau jangka panjang itu nggak bisa sprint, harus. Dan itu kenapa Abdullah bin Amr bin As nyesal, aduh coba saya ambil, saya kesulitan, tapi nggak mau, dan belum nggak mau tinggalkan. Apa susahnya tinggal? Beda. Kalau Abdullah bin Amr bin As turunkan, berarti kurva beliau turun. Para sahabat nggak mau kurva amal soleh mereka turun. Ini penting banget jaman sekalian. Nggak mau. Makanya jungkir apa artinya berjuang semaksimal mungkin dijaga sama Abdullah bin Amr bin As, sambil kalau saja aku terima itu lebih aku sukai daripada keluarga dan hartaku. Ini sebuah pola beramal, strategi beramal, selalu bicara jangka panjang kalau beramal. Kecuali kalau misalnya perhelatan akbar seperti Ramadan. Iya. Tapi kan bukan berarti yang kita kerjakan di Ramadan ditinggalkan, enggak. Terus dijaga. Jadi lebih baik satu dulu. Selesai, tambah satu lagi. Selesai, tambah satu lagi. Daripada banyak akhirnya keteteran lalu dicoret-coretin, itu enggak bagus. Di semua amal soleh, kajian misalnya, kalau kita katakan kajian satu kitab dulu misalnya, udah oke nih, udah masya Allah, tambah kajian kitab yang kedua. Kita jangan begitu hijrah langsung 10 kitab, akhirnya keteteran, turun, itu nggak, kurang positif. Salat duha misalnya langsung 8 rakaat atau 12 rakaat. Akhirnya keteteran turun 12 10, 10 8, 8 6, 6 4, 4 2 2 selang-seling, habis selang-seling sebulan 3 kali kayak puasa, habis itu hilang udah, enggak duha lagi. Itu enggak bagus. Lebih baik duha 2 rakaat dulu terus, bulan pertama 2 rakaat, bulan kedua 2 rakaat, 6 bulan 2 rakaat, bahkan mungkin setahun 2 rakaat. Udah istiqomah naik 4 rakaat. Kita mau jangka panjang. Qiyamul Lail pun juga demikian. Pelan-pelan. Maka puasa, oke, 3 kali sebulan dulu aja. Kita lihat istiqomah apa enggak. Udah enak nih, oke tambah. Tambah Senin Kamis misalnya. Lihat Nabi SAW kasih 3 hari sebulan. dan simpel aja. Ini setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda, hadirin. Makanya sebagian ulama yang membolehkan puasa setiap hari, puasa sardul som atau puasa dahar, itu kan berdalih di antara argumentasi mereka kan sebagian para ulama klasik melakukan hal itu. Tetapi poinnya adalah setiap orang beda-beda, tapi kalau sekaliber Abdullah bin Amr bin As di waktu tuanya cukup kesulitan dan keteteran, maka ini poin penting bagi kita untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati. Usahakan kebaikan, amal soleh, semua hal yang positif itu kita jaga, jangan sampai menurun. Syukur-syukur kalau kita buat kurva itu naik landai, pelan-pelan aja. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal, kata Nabi SAW. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling kontinu walaupun sedikit. Yang paling kontinu walaupun sedikit, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi wanti-wanti, jangan seperti Fulan. Si Fulan itu dulu Qiyamul Lail, sebelum-sebelum ini Qiyamul Lail, tapi sekarang dia tinggalkan Qiyamul Lail. Jangan seperti Fulan. Jadi PR kita, hadirin, bukan hanya semangat beramal, tapi cerdas dalam beramal. Dan kita harus berpikir jauh ke depan, jangka panjang. Bu'adi nazar, pandangan tuh jauh ke depan. Kita gak ngelihat sedikitnya hari ini, tapi kita lihat level atasnya masa depan. Makanya kata Imam Ahmad bin Abdul Halim, al-ibrah laysat binaqsil bidayat wa innama bikamalin nihayat. Parameternya bukan kekurangan di saat start, tapi yang terpenting parameternya adalah bagaimana kesempurnaan di garis finish. Kesempurnaan ketika menutup gitu. Dan itulah siklus manusia. Manusia itu memulai kehidupannya di dunia itu jauh dari kata sempurna. Enggak pakai baju, enggak bisa ngomong. Bahkan jangan kan ketawa enggak bisa. Yang bisa cuma nangis sama diem. Gak bisa berdiri, gak bisa jongkok, gak bisa apa lagi, gak bisa squat jump, gak bisa plank, bisa gak bisa, terus gak bisa ngapa-ngapain lah gitu aja, tengkurapnya gak bisa, perutang lahir gak bisa, terus kurva naik. Itu tadi, itu poinnya. Jadi evaluasi Abdullah bin Amr bin As patut kita jadikan kaidah dan poin besar untuk landasan kita beramal, khususnya kita yang baru-baru hijrah, baru setahun ini, baru dua tahun, baru tiga tahun, baru empat tahun, baru lima tahun, kan barulah, baru enam tahun misalnya, apalagi usia kita masih muda, seringkali terbawa emosi, semangat, tapi habis itu turun. Karena menjaga itu gak mudah. Karena menjaga gak mudah, konsistensi gak mudah. Maka buat dari kecil ke besar. Konsistensi sangat tidak mudah. Makanya kalau kita tanya hampir semua orang sukses, apa kunci sukses Anda? Mereka akan jawab salah satunya konsistensi. Konsistensi itu inti dari semuanya. Kita udah punya konsep itu. Kita punya konsep istiqomah, konsistensi. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan yang tadi malam kurang tidur, semoga bisa istirahat. Dan saya ingatkan sekali lagi, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama kebanggaan kita, itu mengatakan bahwa di hari-hari ini hendaknya kita juga semangat beribadah di waktu siang sebagaimana kita semangat ibadah di waktu malam, walaupun tentu saja butuh istirahat, tapi jangan sampai terbawa terbawa atmosfer kasur, bantal dan guling gitulah. Jadi kalau kita udah tidur cukup ya udah baca Quran lagi nanti, berzikir lagi. Ini hal yang penting, hal yang sangat penting. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat dan ini faedah besar. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna, maksimalkan 10 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.